Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau al-adabul mufrad, barakawa fikum, beliau menyatakan membawakan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Dzar, dari Abu Dzar, pada bab ke 142, kalau dalam Sahih Al-Adabul Mufrad 162, barakallahu fikum. Babur rajuli yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Bab seseorang yang mencintai suatu kaum namun tidak bisa mengikuti mereka. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma wa la yastati'u al-yalhaq bihim bi'ilm ayyalhaq bi'amalihim. Wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum namun dia tidak mampu mengikuti amalan mereka. Qala, maka Nabi menyatakan, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta. Engkau wahai Abu Dzar bersama orang yang engkau cintai. Qultu, maka aku katakan, kata Abu Dzar, inni uhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar. Engkau bersama orang yang engkau cintai, wahai Abu Dzar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Pada hadis ini menjelaskan bahwasanya para sahabat itu sebagian mereka mencintai sebagian yang lain dengan kecintaan yang sangat, dan sebagian mereka sangat bersemangat untuk melakukan ketaatan dibandingkan dengan yang lainnya. Namun sebagian mereka merasa berat ketika terluputkan sebuah amalan yang dilakukan oleh sebagian yang lainnya, sehingga terbedakan keadaan mereka dari sisi pahala, dan juga merasa berat apabila terbedakan sebagian dengan sebagian yang lain kedudukannya di surga. Oleh karena itu, sebagian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ada seseorang yang mencintai sebuah kaum atau suatu kaum, walamma yalhaq bihim, namun tidak bisa mengikuti mereka, atau walamma yalhaq bi amalihim, tidak bisa meniru amalan mereka." Yakni, kaum yang dimaksud adalah kauman sholihin mujtahidin fil ibadah, kaum yang soleh, yang rajin beribadah. Sebagian para sahabat mencintai mereka-mereka ini yang soleh, rajin ibadah, namun tidak bisa ayak malah bimithli amalihim, untuk beramal seperti amalan mereka. Dan wala yastati'u ayyal haqabihim fima yakumuna bihi min a'malil khair, dan tidak mampu mengikuti mereka untuk menegakkan amalan-amalan kebaikan. Maka barakah fikum mencari solusi, famadza af'alu ya Rasulullah, seperti itulah maknanya barakah fikum, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, memberikan solusi, almar'u ma'an man ahabba, yakni barakah fikum, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau dalam hadis tadi barakah fikum, anta ma'aman ahbabta ya Abu Dzar, engkau bersama orang yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Yani la takhaf wa la tahzan, jangan khawatir, jangan takut, bahwasanya tidak akan memadorotkanmu mereka yang mendahului dirimu selama engkau mencintai mereka, walaupun engkau amalannya sedikit dibandingkan mereka yang bisa berbuat baik. Maka barakah fikum, dengan niat kecintaan yang didasari dengan keimanan, maka barakah fikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka. Barakah fikum. Maka di sini diambil faedah, anna ta'alluqa qulubil ashkhas ba'duha bi ba'din fid dunya yakunu sababan fi jam'ihim ma'an fil akhirah, bahwasanya ketergantungan hati seseorang kepada yang lain di dunia itu akan menjadi sebab akan bersama di akhirat nanti. Ketika orang mencintai orang soleh di dunia, dia akan Allah kumpulkan dengan orang soleh tersebut, karena otomatis barakah fikum, dia beramal seperti amalan-amalan orang soleh yang dicintainya. Demikian pula kalau orang mencintai orang lain dalam hal maksiat, mengidolakan seseorang dalam hal maksiat, maka di akhirat akan Allah kumpulkan, kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, dengan orang yang dia idolakan, yang ketika ternyata masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya seorang muslim ya menempatkan dirinya supaya dia mencintai orang yang barakah fikum membawa keberuntungan di akhirat dan berkumpul padanya, yakni orang-orang soleh yang bertauhid, ahlus sunnah wal jamaah. Barakah fikum. Oleh karena itu disebutkan barakah fikum, dalam Al-Quran, uhsyurul ladzina dzalamu wa aswajahum kumpulkanlah orang-orang yang zalim wa azwajahum, yakni asbahahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama orang-orang yang serupa dengan mereka. Pelaku riba dikumpulkan dengan orang-orang yang barakahukum yang biasa bergelimpangan atau melakukan riba juga, dari saksinya, ahli catatnya. Orang yang biasa minum khamr, dia juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang barakofikum suka dengan khamr, ya, menjual khamr, membuat khamr dan lain-lain. Barakofikum. Jadi ya, bahwasanya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang semisal itu sesuai dengan keadaan dia. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim mencintai saudaranya karena keimanannya. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka akan Allah kumpulkan barakafikum orang tersebut, ya, untuk bertemu Allah dan bertemu dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan cara dia di dunia mengikuti, melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Barakah fikum. Oleh karena itu, ya, ar-rajul ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai nanti di hari kiamat. Barakah fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu, ya, kata Nabi, anta ma'aman ahbabtah ya Abu Dzar. Sungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai, wahai Abu Dzar. Barakallahu fikum. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hifdzakumullah, barakallahu fikum.